Mencariku karena aku telagi cinta Tania. Hey Tania, lupakan saja, anggap aku tak pernah ada hadir dalam kehidupanmu. Tania, Tania, Tania, Tania, Tania. Cari aku Tania, Tania, Tania, Tania, oh Tania. Selamat tinggal Tania, tutup semua cerita kita. Janganlah kau mencari aku Tania. Selamat I'm